kejar mimpi yang lain. Lu tuh gak bisa. Orang kaya lu mau jadi musisi, mimpi. Mimpi aja. Musisi itu nggak bisa dijamin. Mimpi. Kenapa sih cerita sama gua? Gua bingung, Ra. Kenapa semua orang gak pernah ngedukung cita-cita dan impian gue. Mereka bilang gue gak realistis. Sa, setiap orang itu pasti punya cita-cita dan impiannya masing-masing. Lo cuma harus fokus sama apa yang lo tuju. Selama lo percaya, gue yakin kok lo bisa buktiin sama mereka. Semangat, Sa. Sa, lo gak apa-apa kan? Sa. Can't